بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran Al-Karim memasuki ayat ke-42 dari An-Nazi'at, yaitu firman Allah, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah, tentang kiamat. Ini kapan itu akan terjadi? Bertanya mereka orang-orang yang dari awal mendustakan kiamat itu. Bagi mereka itu enggak ada, tidak akan terjadi. Orang yang sudah mati kemudian akan dibangkitkan kembali. Mereka tanya, memang kapan itu kiamat ada? Kapan itu akan terjadi? Fima anta min dhikraha. Apa faedahnya sementara mereka mendustakan semua itu? Apa gunanya bagi mereka untuk tanya kapan itu terjadi, kapan itu akan datang? Artinya, kalaupun dijawab, nggak akan ada gunanya. Toh mereka mendustakan dan tidak mengimani kiamat tersebut. Karena memang manusia ketika mengetahui itu tidak ada maslahatnya, tidak ada maslahat diniyah agama, berkaitan agamanya maupun duniawiyah, maslahat duniawi juga enggak ada bagi mereka. Justru yang maslahat adalah disembunyikan tentang kiamat itu, kapan dia terjadinya, hanya Allah yang tahu. Allah sembunyikan. Di ayat lain Allah katakan, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Mereka tanya kepadamu tentang kiamat, kapan itu terjadi. Katakan hanya Allah yang tahu, tidak Allah tunjukkan, tidak Allah tampakkan waktunya kapan itu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Berat itu di langit dan bumi, dia, kiamat itu tidak akan datang kecuali tiba-tiba. Karena memang tidak ada yang memprediksi dan tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saja itu terjadi, nasallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, mengajarkan kepada kita bahwa terkadang pengetahuan tentang sesuatu nggak ada gunanya bagi manusia, atau begitu pula tanya tentang sesuatu nggak ada maslahatnya bagi mereka. Seperti pertanyaan tentang kiamat, kapan kiamat terjadi. Ini gak ada gunanya, ngapain dia tanya itu. Yang lebih penting, yang semestinya dia pertanyakan, apa yang harus dia persiapkan untuk kiamat itu. Makanya ketika seorang bertanya kepada Rasul SAW, kapan itu kiamat, Rasul balik bertanya untuk mendidik dia, wa madza a'dadta laha, memang apa yang sudah kamu siapkan. Adapun kamu tahu itu datangnya kapan, ini itu enggak ada banyak gunanya buat kamu. Yang lebih berguna adalah persiapanmu kalau itu terjadi kiamat. Persiapan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia pernah lakukan selama di dunia. Begitulah yang seharusnya bagi seorang hamba bertanya tentang sesuatu yang kembalinya maslahatnya kepada dirinya, bukan sesuatu yang enggak ada gunanya. Tanya atau membahas perkara-perkara yang hanya menyita waktu, tenaga, mungkin bahkan biaya, tapi enggak ada gunanya. Maka ilmu juga penting untuk dibagi dalam artian mana yang manfaat bagimu, ada gunanya, mana yang tidak. Quranul Karim mendidik hal-hal semacam ini. Makanya ulama sebutkan, perkara-perkara yang enggak ada gunanya enggak diajarkan di dalam Quran. Yang enggak ada manfaatnya, enggak besar faidahnya kalaupun diketahui. Tapi sebagian orang jahil memberikan waktu mereka cukup banyak membahas, mencari sesuatu yang enggak ada gunanya. Misalnya mereka sebutkan terkait kisah Nabi Musa alaihissalam. Maruf kisah beliau bagaimana dikejar Fir'aun, sampai kemudian tongkat beliau Allah perintah untuk dipukulkan di lautan, terbelah itu lautan, dan seterusnya. Ya sebatas itu yang Allah kisahkan, yang Allah sebutkan, manfaatnya, faidahnya bagi mukminin, pentingnya iman, taat kepada Rasul, taat iman kepada Allah, akibat orang yang mendustakan kebenaran, akibat orang yang menentang, seperti apa pada akhirnya dihancurkan Allah. Ada beberapa perkara yang ilmunya enggak ada gunanya. Misalnya, seperti yang disebutkan sebagian mereka, Thaib itu tongkat Nabi Musa yang dipukul membelah lautan dari jenis kayu apa? Dari mana itu kayu? Di mana itu dibuat, bagaimana bentuknya, apa manfaatnya? Tidak ada gunanya. Kalaupun kamu tahu itu kayu jati atau misalnya kayu kamper, apa terus manfaatnya? Kamu bahas bentuknya seperti ini, ukurannya begini, apa faedahnya? Makanya semua itu enggak disebut oleh Allah, karena enggak perlu. Enggak ada gunanya. Maka penting untuk seorang hamba belajar mengikuti metode Quran dalam penyampaian segala sesuatu. Bagaimana Allah ajarkan semua itu kepada hambanya. Di dalam ayat Allah menyembunyikan kapan itu kiamat, tidak diketahui oleh siapapun dari makhluk, hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya saat Jibril alaihissalam tanya kepada Rasulullah untuk mengajari umat ini, akhbirni anis sa'ah, ini kabarkan padaku wahai Muhammad tentang kiamat, ini kapan itu terjadi. Maka Rasulullah jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasul katakan yang ditanya, ini beliau, tidak lebih tahu dari yang bertanya, yaitu Jibril. Artinya kamu dan aku juga enggak tahu. Perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Yang ditanya, itu lafadznya, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Rasulullah tidak menjawab, misalnya, aku enggak tahu kapan kiamat. Tapi yang Rasul jawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Faedahnya satu, bahwa aku maupun kamu sama-sama di posisi tidak ada yang tahu tentang kiamat. Aku yang ditanya dan kamu yang bertanya enggak ada yang tahu. Kedua, itu lebih umum. Dalam artian, setiap yang ditanya tentang kiamat, dan setiap yang bertanya tentang kiamat, tidak akan pernah tahu kapan itu terjadi. Sehingga masuk di dalamnya Rasulullah SAW, Jibril, maupun selain keduanya. Semua selain Allah tidak akan ada yang tahu kiamat. Maka Rasul gunakan lafaz tadi, yang ditanya siapapun tidak akan pernah tahu. Begitu pula yang bertanya siapapun, Jibril maupun yang lain, tidak akan pernah tahu tentang kiamat. Makanya Allah pertegas dalam ayat, ila rabbika muntahaha. Muntaha itu ujung, puncak. Artinya ujung dari kiamat, ilmu tentang kiamat, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang mengerti kapan itu akan terjadi. Innama anta mundhiru may yakhsyaha. Innama anta mundhir. Di qira'ah lain, qira'ah Abu Ja'far, dengan tanwin, innama anta mundhirun man yakhsyaha. Man yakhsyaha artinya engkau wahai Muhammad SAW hanya bisa menakuti kiamat tersebut, menakuti orang dengan kiamat, bagi orang yang memang takut kiamat, bagi orang yang iman terhadap kiamat itu, di situ bermanfaat peringatanmu terhadap mereka tentang kiamat akan berguna. Orang yang tidak takut, orang yang tidak iman, bahkan yang enggak ada gunanya kamu takuti. Takuti, takutlah kalian kepada kiamat. Kalian akan bertanggungjawabkan segala sesuatunya. Oleh karena itu imanlah, tinggalkan kekufuran, tinggalkan maksiat. Oh, sementara dia enggak ngimani kiamat itu, enggak ada gunanya kamu takut-takuti. Percuma saja. Makanya Allah katakan innama anta mundzir man yakhsyaha. Peringatanmu atau kamu menakuti mereka akan berguna hanya kepada mereka yang memang takut. Karena mereka yakin akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia introspeksi diri, kembali kepada dirinya, mempersiapkan segala sesuatu. Kata Imam Hasan rahimahullah, tahukah kamu makna dari istirja? Istirja, ucapan kita inna lillah wa inna ilaihi roji'un, ketika ada musibah atau meninggal atau yang lain, kita milik Allah, kita pula kepadanya akan dikembalikan. Kata Hasan al-Basri, orang yang maknanya ya ini, ucapan tersebut, orang yang mengatakan itu, kita milik Allah dan kita kembali, hanya akan dikembalikan kepadanya, yang yakin tentang hal itu, maka dia akan yakin, akan ingat bahwa yang kembali, dikembalikan kepada Allah, pasti dia akan dihentikan, diberdirikan di hadapan Allah. Dia yakini itu, dia ingat itu selalu. Karena semua orang akan diberhentikan di hari kiamat, diberhentikan, diberdirikan di hadapan Rabb-nya. Allah sebutkan dalam ayat waqifuhum innahum mas'ulun, dan berdirikan mereka, berhentikan dan berdirikan mereka, karena mereka akan ditanya pertanyaan, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hasan, barang siapa yang yakin, kalau dia yakin dan ingat dia akan diberdirikan, dihentikan di hadapan Allah, maka dia akan yakin, dia akan ingat bahwa dia akan ditanya. Diberdirikan bukan sekedar disuruh berdiri, bukan sekedar dihentikan, tapi untuk ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Lalu kata Imam Hasan, barang siapa yang sadar, yakin dirinya akan diberhentikan, diberdirikan di hadapan Rabb-nya, dan yakin dia akan pasti ditanya, dimintai pertanggungjawaban, maka hendaknya dia persiapkan untuk pertanyaan tersebut jawaban. Dia persiapkan jawabannya. Apa yang akan dia jawab dari pertanyaan Allah? Antara lain yang Rasulullah SAW sebutkan, la tazulu qadama abid yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Enggak akan bergeser telapak kaki manusia di hari kiamat sampai dia jawab, dia bertanggungjawabkan tentang empat perkara. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya. Karena itu pemberian Allah, dikasih umur yang 50, yang 60, yang 70, yakni dia habiskan untuk apa itu semua? Dia pakai kemana itu umur? Wa an syababihi fi ma ablah. Yang kedua lebih khusus tentang usia mudanya. Dia pakai untuk apa? Karena usia muda, usia paling produktif, paling giat, paling semangatnya orang. Karena sempurna-sempurnanya ciptaan manusia di waktu muda ini. Saat orang sudah tua, ya menurun ciptaannya. Badan sudah banyak sakit, lemah, gak gesit, gak semangat, ma'ruf. Tapi anak muda, di saat usia muda, suruh lari, suruh ini, gak ada capeknya. Artinya dia gunakan untuk apa kenikmatan itu? Akan Allah tanya. Wa an ilmihi fi ma amila fi. Yang ketiga tentang ilmunya. Untuk apa itu dia, bagaimana dia amalkan, pengamalan terhadap ilmunya yang Allah berikan padanya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana itu semua dia dapati, dengan cara apa dan bagaimana dia dapat itu harta. Tidak hanya itu, tapi juga kemana itu harta dia belanjakan, sehingga input dan output hartamu akan ditanya oleh Allah. Itu beberapa pertanyaan yang Rasulullah sebutkan tadi. Dia akan diberdirikan, dihentikan di hadapan Allah, ditanya dan persiapkan jawabanmu untuk pertanyaan itu. Apa yang akan kamu jawab? Kalau di mata manusia saja, orang sudah kelimpungan. Misalnya diaudit harta dia pribadi oleh apa namanya KPK atau apa misalnya. Berapa jumlah hartamu, kekayaanmu? Sekian miliar. Jadi audit rumah, mobil ini itu. Dari mana dia dapati? Kan dikejar. Gajimu satu bulan sekian. Dari mana kamu bisa punya rumah 5 mewah lagi di tempat lokasi yang mahal? Mobilmu senilai sekian. Kalau yang tidak jujur, ya akan kelimpungan, yang korup. Dia nggak akan bisa jawab. Tapi kalau orang yang jujur kan gampang dia jawabnya. Oh, alhamdulillah, rizki. Saya jualan ini, saya dagang ini. Padahal mau diaudit, ini omset saya laku sekian sebulan misalnya. Keuntungan saya dalam sebulan sekian, dalam setahun sekian, wajar bisa beli mobil, bisa beli ini. Dia bisa jawab, pun dia bisa pertanggungjawabkan memang itu yang dia ada. Tapi kalau orang korup, ya bagaimana dia mau jawab? Akan terbongkar. Itu di dunia. if di akhirat. Ala kulli hal itu yang Allah sebutkan, innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha ka'annahum yakni orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy, yauma yarawnaha, mereka seakan-akan saat melihat kiamat datang terjadi, lam yalbasu, seakan mereka terasa tinggal di dunia, tidaklah tinggal di dunia, atau ada yang menafsirkan seakan mereka tidak tinggal di kuburan mereka. Kalau di dunia ya, ya usia mereka mungkin ada yang usianya 70 tahun, 60, 80 ya. Kan waktu cukup lama sebetulnya. Bayangkan usia 70, 80 tahun dia hidup. Tapi seakan bagi mereka saat kiamat datang kayak waktu hanya sehari. Illa ashiyatan aw duhaha, cepat sekali. Enggak terasa bagi mereka. Atau tafsiran kedua, saat mereka dikubur, kan lama sekali juga, mungkin lebih lama bahkan. Mulai dia mati di hari itu, sampai kiamat berapa lamanya. Sekarang aja sudah 1400 sekian tahun. Itu kalau dihitung dari hijrahnya Nabi. Tapi bagi mereka cepat sekali kuburan ini. Tiba-tiba sudah kiamat. Illa ashiyatan aw duhaha, cepatnya itu seperti antara ashiyah dan duha. Duhaha, ashiyah waktu sore atau malam, duha yang waktu duha, waktu pagi. Secara bahasa, duha itu kembalinya kepada hari. Duha di hari itu. Asyiah di hari itu. Kalau asyiah tidak ada duhanya. Asyiah nggak ada duha. Asyiah gelap. Hari sudah petang, sudah malam. Maka ini yang ulama sebutkan, terkadang dhamir kembali hanya kepada lafad. Hanya kembali kepada lafadnya saja. Tidak kepada maknanya. Karena dhamirnya kan kembali kepada lafadnya. Illa ashiyatan, dia mu'annas, ashiyah. Au duhaha, seakan mereka enggak merasa hidup di dunia atau di kuburnya kecuali sebatas waktu asyia atau duhaha, di waktu petang atau duhanya, duhanya petang. Petang enggak ada duha, yang ada duha hari, al-yawm. Yawm itu ada asyia, ada duha. Namanya hari, ada petang, ada duha. Ada terang, pagi, ada gelap. Sore atau malam. Tapi duha di sini dinisbatkan dhamirnya kembali kepada asyiyah. Duha. Yani duhal asyiyah. Tadi, Yang dimaksud dhamir itu hanya kembali kepada lafadznya. Pada maknanya tidak. Karena maknanya di waktu asyiyah enggak mungkin ada duha, enggak mungkin terang. Enggak mungkin itu menyatu. Tapi itu hanya lafadz. Wa illa yang dimaksud hari. Di hari di situ ada petang, maka di hari itu pula ada waktu pagi atau waktu duha. Artinya dari awal hari sampai akhir hari, seharian penuh. Intinya itu yang mereka katakan, ya Allah cepat sekali. Kita hidup di dunia seperti baru pagi, petang, cuma tiba-tiba mati. Padahal dia hidup mungkin 70 tahun, 80, 90. Atau dikuburnya bahkan tadi. Mungkin ribuan tahun. Tapi bagi mereka, ya Allah, seperti seharian. Cuma tinggal dimasukkan di pagi hari, di petangnya sudah dibangkitkan. Karena mereka enggak siap untuk mempertanggungjawabkan dan diberdirikan di hadapan Allah. Cepat sekali bagi mereka segala sesuatunya. Allah katakan di ayat lain di Al-Ahqaf, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Mereka saat melihat kiamat itu terjadi, kiamat yang telah dijanjikan kepada mereka, seakan mereka tidaklah tinggal kecuali waktu dalam siang hari, sewaktu. Ini cepat sekali bagi mereka, tidak terasa tiba-tiba saja mereka sudah dibangkitkan. Ala kulli hal, itu penyesalan yang Allah sebutkan terkait kufar yang dibangkitkan di yaumul qiyamah. Dan telah lalu hadis, nah kita sampaikan beda antara si mukmin dengan si kafir. Si mukmin begitu dia dikubur, masyaallah min fadlih, alhamdulillah, ditanya oleh malaikat, didudukkan dan seterusnya. Rasulullah katakan bahwa ditunjukkan kepadanya tempat kembali dia di jannah. Dan ini tempat kembalimu. Ini yang menanti kamu. Jadi dia lihat segala kenikmatan dan balasan yang Allah siapkan baginya nanti setelah kiamat. Maka karena senang dan tahu tenang itu tempat dia kembali, begitu rindunya dan cepat-cepat ingin mendapati itu, maka dia katakan, Rabbi Aqimis Sa'ah, ya Allah, ya Rabb, percepat kiamat, datangkan kiamat segera. Ya, karena dia tahu di situ dia akan kembali. Sebaliknya si kufar akan ditampakkan kepadanya tempat azab dia di neraka. Seperti ini azabmu. Ini yang menanti kamu, siksaannya seperti ini. Ya, karena dia ketakutan dan tahu itu tempat kembalinya, maka dia katakan, Rabbi la tugimis sa'ah. Wahai Rabbku, ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Karena dia tahu kalau datang itu tempatnya. Dan begitu seterusnya dia dikuburnya. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah katakan, atau di riwayat disebutkan, kubur imma dia menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman baginya dari taman-taman surga, atau hufra min hufarin nar, baginya menjadi kubangan dari kubangan-kubangan neraka di dalam kuburnya. Ala kulli hal, kewajiban setiap hamba untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum itu terjadi. Allah sudah ingatkan, Rasulullah SAW sampaikan, innama anta mundziru may yakhsha, bagi yang beriman, bagi yang takut terhadap hari kiamat, bermanfaat baginya peringatan semacam ini. Berguna sehingga membuat dia persiapan, memperbanyak selama hidupnya pundi-pundi pahala dan amal saleh, karena itu yang berguna baginya. Berakhir dengan itu surat An-Nazi'at.